Kawan, kenapa wajahmu murung selalu? Sebenarnya aku malas untuk bercerita, tapi untukmu, okelah, no problem. Butir-butir air mataku mengalir bagaikan air yang mengalir dari hilir. Ku menangis sendirian di dalam kamar karena yang lain sedang pergi ke pasar. Ku ingin berteriak keras biar orang seluruh dunia pada mendengar. Tapi sayang suaraku terbatas terdengar sampai kelurahan paling pol sekecamatan. Engkau kejam, engkau sadis, kekasihku yang egoistis tapi manis seperti pala manis. Kau putuskan tali cintaku yang tebal seperti tambang kapal. Hatiku kini hancur luluh bagaikan cermin yang jatuh dari helikopter. Tak mungkin bersemi lagi. Kini tiada lagi cinta yang tinggal cuma celana kolor. Hidup terasa hampa, udara nafasku sesak seperti menghirup asap tabunan. Kan ku bawa luka hatiku berlari maraton lewat Jagorawi. Semoga aku dapat melupakan wajahmu yang bulat seperti bangkuang Bogor. Coba mencari kekasih yang baru melalui pos jodoh di koran-koran. Kiranya cintaku mendapat sambutan hangat dari seorang perempuan turunan Pakistan. Data-datanya lengkap, umur 49, anak 8, kontrakan rumah tinggal sebulan. Aku pikir oke dah, daripada mati gak ada kuburannya. Kawan, ada berita untukmu. Kekasihmu yang wajahnya seperti bangkuang Bogor itu sekarang sudah kawin dengan orang kaya berumur 87. Rumahnya mewah bertingkat, bergaya seperti ratu. Kalau berjalan dikawal oleh seluruh pelayan dan babu-babu. Kawan, lantas bagaimana kelanjutan ceritamu? Tiap hari aku repot ngerawatin anak-anaknya yang bejibun. Pagi kerja di kantor, pulangnya mandiin anak yang kecil. Yang gede perawan dilarang. Apalagi aku harus membeli tempat tidur tingkat sebanyak 4 buah karena tiap orang tidur berduaan. Sedang aku tidur di tikar saja berdua istriku. Semua kira-kira perkawinan berjalan 4 bulan setengah lebih 4 hari. Aku ajak istriku jalan-jalan ke pasar ikan beli ikan asin 3 ons. Tiba-tiba dia lari menemui seorang laki-laki yang katanya suaminya yang lama. Tinggal aku bengong sendirian seperti kambing congek di lapangan. Kasian. Kawan, kenapa tidak cari yang lain saja? Tidak, tidak. Semua berarti ongkos.